Jadi sebetulnya, maaf ya, ini sampai sini saja kalau kita mau tarik dalam dunia kita. Gak ada alasan gak bisa ibadah. Anda kerja di mana? Anda mengatakan gak bisa sholat di sini, mustahil, tempatnya bisa. Andanya mungkin yang gak sholat. Kalimat pembukanya sama. Di Al-Hijr ayat 28, wa idh qala rabbuka lil malaika. Di Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaika. Bedanya apa? Kalau di Al-Hijr ayat 28, proses penciptaannya dari tidak ada menjadi ada. Yang di Al-Baqarah ayat 30 adalah proses menerangkan fungsinya, di mana dia berkehidupan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Paham? Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, memviralkan, ingat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah memviralkan, menyampaikan kepada malaikat dan kalangan sementara jin yang ada pada masa itu, aku akan memberikan tugas, memberikan fungsi pada manusia yang telah tercipta ini. Jadi menjadikan atau memberikan fungsi pada sesuatu yang telah tercipta itu disebut bahasa Arabnya dengan nama ja'ala. Tadi apa fungsi spidol? Menulis ya. Oke, maka saya katakan inni ja'ilunil qalama, ya, misalnya alatan lil kitabah. Saya akan menjadikan spidol yang ini, ya, yang ini sebagai alat untuk menulis. Wa inni ja'ilun hadzal qalama ramyan lin nu'as. Sedangkan spidol yang ini aku jadikan sebagai wasilah untuk melontar yang ngantuk. Paham? Oke. Nah, sekarang di Al-Baqarah ayat 22 itu khalaqa atau ja'ala? Ja'ala. Karena nanti kalau kita ngaji tafsir, ada yang menjelaskan makna ja'ala itu dengan khalaqa. Oke? Okay? Yang dimaksud di sini penekanannya allazi ja'ala lakumul arda firasha. Tempat yang akan digunakan oleh manusia beribadah itu tempatnya di mana? Ardun. Sekarang bagi kita bumi. Nah, supaya kondusif bumi ini digunakan atau tempat ibadah ini nyaman digunakan, maka sebelum kita diciptakan, ya, nanti ayat 29 menjelaskan itu. Sebelum kita tercipta, sebelum kita diturunkan ke bumi ini, atau ayah bunda kita, Adam dan Hawa, kakek moyang nenek moyang kita, turun ke bumi, maka desain buminya sudah Allah siapkan supaya nyaman kita ibadah di dalam. Dalam bahasa Arab, sesuatu tempat yang nyaman untuk dipijak, untuk tiduran, untuk sandaran, untuk lompat-lompat, untuk enak di situ, ya, macam-macam, itu disebut dengan firasy namanya. Ini firasy, firasy artinya sesuatu yang nyaman, ya. Nyaman diapakan? Ya, nyaman untuk diinteraksikan, mau dipakai tiduran enak, dipakai duduk-duduk enak, pakai bercanda enak, guling-gulingan enak, lompat-lompat enak. Karena itu kasur bahasa Arabnya firasy. Coba saya tanya, tidur enak gak di kasur? Enak. Guling-gulingan enak? Lompat-lompatan enak? Ada anak kalau naik kasur lompat-lompat kan? Ya kan? Saking enaknya dia gak mau dilarang kan? Ya kan? Nah, itulah firasy. Rahmat Allah kepada kita, saking luasnya, menjadikan setiap tempat yang kita pijak untuk ibadah itu di bumi ini, itu didesain dengan nyaman. Jadi sebetulnya gak ada alasan untuk gak ibadah. Karena semua tempatnya disiapkan untuk ibadah. Makanya Nabi kan sangat viral mengatakan, ju'ilatil ardu li wali ummati masjidan tahura. Ya, kita itu dapat hadiah dari Allah, kata Nabi. Dijadikan di seluruh bagian bumi itu, sepanjang dia suci dan baik, dijadikan tempat yang nyaman untuk ibadah. Masjid tempat sujud yang suci. Ya. Jadi sebetulnya, maaf ya, ini sampai sini saja kalau kita mau tarik dalam dunia kita. Gak ada alasan gak bisa ibadah. Anda kerja di mana? Anda mengatakan gak bisa sholat di sini, mustahil, tempatnya bisa. Andanya mungkin yang gak sholat. Anda tidak harus menunggu ada musola di kantor, karena space kantor itu masih dimungkinkan untuk sujud. Apa gak mungkin di situ berzikir? Kok bisa mencari dunia bisa nyaman untuk ibadah gak nyaman? Padahal Anda pulang kepada Allah tuh pengen nyaman. Ya kurang apa Allah pada kita? Tempatnya dibuat nyaman untuk ibadah, ketentuannya diberikan, jaminannya dijaminkan, ya, Tupoksinya jelas, contohnya diwujudkan, orangnya ada mencontohkan pada kita, ilmunya terjaga, gak ada celahnya kita untuk mengelak. Karena itu ketika Allah memberikan rahmatnya kepada kita, dan kita menagih, ya Allah, saya sekarang ingin ibadah, di mana, bagaimana caranya? Dijawab oleh Allah, setiap tempat yang kau pijak di bumi itu, sangat terbuka kau bisa ibadah. Aku jadikan kondusif itu. Makanya gak ada alasan. Gak ada alasan. Tinggal persoalannya, manusianya mau atau tidak.